Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsir kalamil Mannan. Lifadilati Syekh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-83. Kita masuk pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-84 sampai ke-86. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala Wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarartum wa antum tashhadun thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alayhim bil ithmi wal 'udwan wa ayyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun 'alaykum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 100 ayat 84 sampai 86. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. La tasfikuna dima'akum, yaitu agar kalian tidak menumpahkan darah kalian, tidak saling bunuh membunuh. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan juga agar kalian tidak mengusir diri-diri kalian sendiri dari kampung halaman kalian, yaitu sebagian yang lain, jangan mengusir sebagian yang lainnya. Ini perjanjian yang Allah ambil dengan mereka. Yang pertama tadi, tidak boleh menumpahkan darah, saling membunuh. Dan tidak boleh, yang kedua, tidak boleh mengusir sebagian satu dengan sebagian yang lainnya. Thumma aqarartum, kemudian kalian setuju, kalian mengikrarkan perjanjian itu. Wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikannya. Ini perjanjian yang Allah ambil dengan mereka. Kemudian thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian, padahal tadi sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menumpahkan darah, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian ternyata membunuh diri-diri kalian sendiri. Sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya saling bunuh. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan sekelompok dari kalian mengusir sekelompok dari kalian yang lainnya dari kampung halamannya. Demikianlah Bani Israel banyak mengingkari janji. Padahal Allah telah mengambil janji dari mereka untuk tidak menumpahkan darah, tidak saling membunuh, tidak saling mengusir satu dengan yang lainnya dari kampung halamannya. Akan tetapi kemudian kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, yaitu sebagian yang lain membunuh sebagian yang lainnya. Dan sebagian dari kalian mengusir sebagian dari yang lainnya. Tadhaharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwan. Dan kalian saling bahu-membahu untuk membunuh atau mengusir sebagian dari kalian bil ithmi wal 'udwan, dengan berbuat dosa dan berbuat permusuhan. Saling bahu-membahu untuk mengusir sekelompok dari kalangan mereka sendiri, Bani Israel atau Yahud, bil ithmi wal udwan, dengan berbuat dosa dan permusuhan. Sama-sama Yahudi, saling bunuh, saling usir. Wa ayyatukum usara tufaduhum. Dan anehnya jika datang mereka, sekelompok Yahudi yang lainnya, datang kepada kalian, sama Yahudi, Yahudi datang ke Yahudi, apabila sebagian mereka datang kepada kalian dalam keadaan usara sebagai tawanan, tufaduhum, kemudian kalian membebaskan tawanan tersebut atau membayar, ya, menebus, menebus tawanan tersebut. Padahal tadi sudah saling bunuh, kemudian diusir lagi, kemudian ketika terjadi peperangan, kemudian ada tawanan dari sini, tawanan dari sana, maka yang tadinya diusir, sudah diperangi, tetapi karena posisinya sebagai usara, sebagai tawanan, mereka mau menebusnya. Mau menebusnya. Kenapa diusir segala, kalau memang kalau jadi tawanan kemudian mau ditebus, aneh. Demikianlah Bani Israel Yahud mengamalkan isi Alkitab sebagiannya dan tidak mengamalkan isi sebagian Alkitab yang lainnya. Yang sesuai dengan hawa nafsunya diamalkan, yang tidak sesuai dengan keinginannya tidak diamalkan. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Yahudi. Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa ayyatukum usara tufaduhum. Jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian menebusnya. Padahal tadi sudah mengusirnya. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal mengusir mereka pun haram bagi kalian. Taib. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab, yaitu Taurat, dan kalian mengingkari sebagian yang lainnya? Karena tiga perkara ini perkara yang diperintahkan. Apa? Pertama, tidak boleh menumpahkan darah, saling bunuh-membunuh. Yang kedua, tidak boleh saling usir, mengusir dari kampung halamannya. Yang ketiga, perintah untuk menebus tawanan jika ada tawanan. Mana yang dilakukan oleh Yahudi ini dari tiga perkara ini? Yang mana? Yang ketiga. Hanya ketiga yang dilakukan, yaitu ketika ada tawanan baru ditebus. Tetapi yang kedua, yang pertama dan yang kedua tadi, tidak boleh saling bunuh atau menumpahkan darah, tidak boleh saling usir, ini tidak diindahkan oleh Bani Israel atau orang-orang Yahud yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang ada ketika zaman jahiliyah. seperti yang nanti akan disebutkan oleh Syekh. Apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Sudah saling bunuh-membunuh, usir-mengusir, baru kalau ada tawanan ditebus. Hanya yang ketiga yang dikerjakan. Yang pertama dan kedua tidak diindahkan. Sehingga Allah katakan, apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan tidaklah balasan atau tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu dari kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Yaitu mengimani isi Alkitab sebagiannya dan mengingkari sebagian yang lainnya. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut dari kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan pada hari kiamat mereka akan dicampakkan kepada azab yang pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Allah Maha mengetahui. Allah Maha tahu. Ulaika alladzina ishtarawul hayata dunya bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia, rela ditukar kehidupan akhirat mereka dengan kehidupan dunia. Membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Mereka remehkan, lebih memilih kehidupan dunia. Fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsurun, maka tidak akan diberikan atau tidak akan diringankan azab dari mereka sedikit pun. Walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong. Karena mereka melanggar di atas ilmu, sesat, melanggar, naam di atas ilmu, udah tahu, dilanggar. Baik, ini ayat yang ke 84 sampai 86, masih tentang Bani Israel. Sekarang perhatikan penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat di atas. Dengan penjelasan Syekh, insyaallah akan lebih jelas dan gamblang tentang apa maksud ayat tadi. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa hadzal fi'lul madzkur fi hadhihi al-ayah, dan perbuatan ini yang disebutkan di dalam ayat ini, ayat yang ke-84 sampai 86 dari surat Al-Baqarah. Fi'lun lilladzina kanu fi zamanil wahyi bil Madinah, adalah perbuatan orang-orang yang hidup di zaman turunnya wahyu. Bil Madinah, di Madinah. Perbuatan orang-orang yang hidup di zaman turunnya wahyu. Di mana orang-orang tersebut? Bani Israel atau Yahud? Bil Madinah, yang ada di Madinah. Wadzalika annal Aus wal Khazraj. Yang demikian karena Al Aus dan Al Khazraj, kenal insyaallah dua kabilah ini, dua kabilah yang besar dari kabilah Arab, yang pada zaman jahiliyah tidak pernah damai. Bermusuhan terus menerus. Dari sejak nenek moyang mereka sampai keturunan-keturunan, sampai berapa keturunan. Saling mewariskan permusuhan, kebencian. Aus dan Khazraj tidak pernah damai kecuali setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah datang Islam kepada mereka, barulah mereka bersaudara. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ingat oleh kalian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian ketika dulu kalian saling bermusuhan, saling benci. Nah, kemudian kalian sekarang bersaudara, damai. Dahulu Al-Aus dan Al-Khazraj, wahum Al-Ansar, dan mereka adalah orang-orang Al-Ansar. Mereka adalah orang-orang Ansar. Kanu, dahulu mereka, qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam musyrikin, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yaqtatiluna 'ala adatil jahiliyah. Mereka berperang atau saling bunuh sesuai dengan kebiasaan jahiliyah. Fanazalat 'alaihimul firaq ats-tsalats min firaqil yahud. Kemudian turunlah kepada mereka, kepada Al-Aus dan Al-Khazraj, turunlah kepada mereka tiga kelompok dari kelompok-kelompok Yahudi. Tiga golongan dari golongan-golongan Yahudi. Yaitu Banu Quraidah, yaitu Yahudi dari Banu Quraidah. Yang kedua, wa Banu Nadhir, Yahudi dari Banu Nadhir. Yang ketiga, wa Banu Qainuqa, Yahud dari kalangan Banu Qainuqa. Tiga kelompok Yahudi ini turun kepada mereka, bersekutu. Nah, ya, bersekutu dengan orang-orang musyrikin tersebut. Kelompok ini bersekutu dengan musyrikin yang golongan ini, Ima Aus atau Khazraj. Yang Yahudi, kelompok Yahudi ini bersekutu dengan golongan yang ini, musyrikin yang ini. Giliran perang, mereka saling perang, sama-sama Yahudi saling perang. Kenapa? Karena membela sekutunya. Sudah mulai paham ya maksud ayat? Sekarang perhatikan. Fakullu firqatin minhum halafat firqatan min ahli Madinah. Setiap kelompok dari tiga kelompok Yahudi ini, mereka bersekutu dengan kelompok musyrikin dari ahli Madinah atau penduduk Madinah. Yang ini bersekutu dengan sana, yang kedua bersekutu dengan itu. Fakanu idak tadalu, dan mereka apabila saling bunuh atau perang, a'anal yahudiyu halifahu ala muqatili, maka kelompok Yahudi yang satu, mereka menolong sekutunya untuk mengalahkan lawannya. Alladzina tu'inuhumul firqatul ukhra minal yahud, yang lawannya ini juga dibantu oleh Yahudi yang lain. Jadi kelompok satu Yahudi ini bersekutu dengan musyrikin yang ini. Kelompok Yahudi yang kedua bersekutu dengan musyrikin yang berikutnya. Ketika musyrikin ini saling perang, maka Yahudi ini membela kelompok yang dia bersekutu dengannya. Yahud yang ini juga membela kelompok yang dia bersekutu dengannya. Sehingga Yahud sesama Yahud perang. Karena tadi membela teman istilahnya, ya, membela sekutu. Nah, padahal di dalam kitab mereka, ya, Taurat, dilarang mereka saling bunuh sesama Yahudi. Ya, dilarang saling bunuh. Tetapi tadi karena kalau apa, nggak nolong kelompok musyrikin yang ini, ya, aib. Ya, nggak nolong teman aib. Yang ini juga, gak nolong teman juga aib. Ya. Akhirnya ketika musyrikin ini dengan musyrikin ini perang, maka Yahudi dan Yahudi ini juga ikut perang membela sekutu mereka. Faham maksudnya ya? Nah. Fayaqtulul Yahudi al-Yahudiyah. Maka Yahudi yang satu membunuh Yahudi yang lainnya. Wa yukhrijuhu min diyarihi idha hasala jalawan. Dan Yahudi yang satu mengeluarkan atau mengusir Yahudi yang lainnya dari kampung halamannya apabila salah satu kelompok tadi menang. Salah satu kelompok tadi yang dia bersekutu dengannya menang dan mendapatkan ghanimah, nahab, rampasan perang. Maka na'am, Yahudi yang satu yang bersama musyrikin yang menang, dia akan mengusir Yahudi yang lainnya, ya, yang bersama kelompok musyrikin yang kalah. Nah, akhirnya tadi saling bunuh, sekarang saling usir. Padahal nggak boleh sesama Yahudi saling usir. Tapi karena tadi, ya sebagai kesetiaanlah kepada teman, kepada sekutu, ya. Nah, akhirnya mengusir temannya sendiri. Mengusir orang yang seagama dengan mereka. Summa idza wudi'atil harb auzaraha atau idza wudi'atil harbu auzaraha. Kemudian apabila perang sudah berhenti. Karena sudah ada yang menang, ya, sudah ada yang menang, ada yang kalah terusir. Sudah berhenti perang. Wa kana qad hasala usara baina ta'ifatain. Dan antara kedua belah pihak ada tawanan, pihak yang satu, pihak musyrikin yang ini menawan Yahud, apa, pihak yang kedua lawannya, pihak yang kedua pun menawan ya, orang-orang yang dari pihak pertama yang kena tawanan. Jadi masing-masing punya tawanan, ini punya tawanan, ini punya tawanan. Maka apa? Fada ba'duhum ba'dho. Maka Yahudi yang bersekutu dengan kelompok musyrikin yang ini, na'am, menebus tawanan Yahudi ya, yang ada di kelompok musyrikin yang kedua. Nah, kalau masalah tebus-menebus tawanan, mereka laksanakan perintah ini. Nah, saling menebus mereka, ditebus. Apabila perang sudah selesai. Mereka hanya melakukan ini, saling menebus tawanan. Nah, adapun yang pertama dan kedua tadi, tidak boleh saling bunuh, saling perang, menumpahkan darah, dan tidak boleh saling usir, mereka tidak indahkan. Sehingga Allah katakan, apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Nah, kemudian di akhir ayat, Allah menyebutkan tentang azab untuk mereka. Ya, karena melakukan perintah yang ini tetapi tidak melakukan perintah yang itu. Nah, perhatikan ini yang Allah Subhanahu wa taala na'am firmankan tentang orang-orang Yahudi. Ya, yang mengimani sebagian isi Alkitab dan tidak mengimani sebagian yang lainnya. Melaksanakan yang sebagian tidak melaksanakan yang lainnya. Nah, maka na'am timbul pertanyaan, apakah kita telah mengamalkan na'am isi Alkitab yang Allah turunkan kepada kita, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada na'am umat yang terakhir ini, ya, yaitu Al-Qur'anul Karim, apakah kita telah mengamalkannya ataukah kita mengamalkan sebagiannya kemudian mengingkari yang lainnya, ya, mengamalkan yang ini tetapi tidak mengamalkan yang itu. Mengamalkan ayat ini dan tidak mengamalkan ayat yang itu. Padahal ayat itu tidak mansukh dan nah, tidak muqayyad dan seterusnya. Hati-hati. Ya. Ini peringatan bagi kaum muslimin. Nah, peringatan dari kaum muslimin. Nah, hati-hati. Dari mengamalkan isi Al-Quran sebagiannya tetapi mengingkari sebagian yang lainnya. Nah, Al-Quran mengatakan hendaklah orang-orang Yahud dan Nasrani ya, adalah sebagai musuh bagi kita. Sebagaimana mereka tidak akan ridho dengan kita. Walan tardha angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani enggak akan ridho kepada engkau sampai kau mengikuti agama mereka. Nah, mereka enggak ridho kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Nah, dan Allah perintahkan agar kita menjadikan mereka sebagai musuh. Namun permusuhannya na'am ada aturan-aturannya. Bukan berarti musuh kemudian ngebom sana ngebom sini, ya. Nah, dengan mengatasnamakan jihad, ya. Lah, tidak demikian. Nah, atau kita ganggu mereka, lah, enggak boleh, ya. Menumpahkan darah mereka, ya. Enggak boleh nah mengganggu mereka, ya. Karena kita ada perjanjian untuk saling damai. Nah, enggak saling perang. Nah, artinya permusuhan tersebut berada di atas aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tetap dalam hati kita mengatakan Yahud dan Nasara adalah musuh. Mestinya demikian. Tetapi kenyataannya kaum muslimin bukan menjadikan musuh. Naam, mereka ini bukan dijadikan musuh, bahkan dijadikan sebagai teman setia, bahkan naam dijadikan sebagai pemimpin. Nas'alullah as-salama wal afiyah, ya. Giliran pemilu, ya. Partai muslim, ya. Mendukung pemimpin yang naam benci dengan Islam. Aneh kan? Partainya partai muslim, ya. Katanya partai muslim, tetapi membela dan mendukung habis-habisan terhadap calon pimpinan yang non-muslim alias kafir. Maka hati-hati dari peringatan tadi. Afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd? Apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Ini ancaman ini memang untuk orang-orang Yahud, ya, dalam firman ini. Karena mereka tadi naam tidak mengindahkan dua perintah yang pertama, hanya mengindahkan perintah yang ketiga. Allah ancam dengan ini. Azab. Fala yukhaffafu anhumul azab walahum yunsurun. Tidak diringankan azab dari mereka sedikit pun dan mereka tidak akan ditolong. Tadi mengimani sebagian isinya dan mengingkari sebagian yang lainnya. Nah, maka hati-hati, ya, dari perbuatan mengimani sebagian isi Al-Quran kemudian mengingkari sebagian isi Al-Quran yang lainnya dengan dalih oh kalau ayat ini nggak relevan dengan zaman sekarang misalkan, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir. Oh, ayat ini enggak relevan dengan negeri kita yang na'am barakallahu fik terdiri dari beberapa agama yang kita harus toleransi kebablasan. Ya. Yeah. Salah memaknakan toleransi. Nah, siapa bilang kita enggak toleransi dengan orang-orang non-muslim? Toleransi kita. Tapi toleransi di atas syariat. Ya, tidak toleransi kebablasan. Nah, sampai ketika naam hari raya mereka datang ke gereja. Ya. Kemudian pendeta ketika ini datang ke masjid. Nah, ini toleransi yang kebablasan. Toleransi yang benar lakum dinukum waliyadin. Agamaku untuk aku, agama kalian untuk kalian. Ya. Ibadahku sesuai dengan syariat. Ibadahmu silakan. Mestinya demikian, ya. Nah, kembali. Fal umur salasa kulluha qad furidat alaihim. Tiga perintah tadi di atas telah diwajibkan atas mereka, orang-orang Yahud, Bani Israel. Fa furidu alaihim an la yasfika ba'dhum dama ba'd. Diwajibkan bagi mereka yang pertama untuk tidak menumpahkan darah sebagian yang lainnya. Sebagian mereka tidak boleh menumpahkan darah kepada sebagian yang lainnya. Sebagaimana ini pun ada dalam syariat kita. Seorang muslim tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim yang lainnya. Haram hukumnya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Misalkan membunuh, maka balasannya adalah, atau hukuman hadnya adalah dibunuh kembali. Nyawa dibayar dengan nyawa. Belum lama, negeri Mamlaka As-Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, mengamalkan hukum syariat, yaitu dengan membunuh putra mahkota. Ketika putra mahkota ini membunuh temannya, perhatikan bagaimana antusiasnya Al-Mamlaka As-Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, dalam menegakkan hukum Islam. Jika hukum Islam ini tegak di atas muka bumi ini, aman negeri ini, aman negeri-negeri kaum muslimin. Yang membunuh dibunuh lagi, kecuali keluarga yang dibunuh meminta diat. Dan ini merupakan kesungguhan Kerajaan Saudi Arabia dalam menegakkan hukum Islam. Sampai-sampai ketika putra mahkota sendiri yang melanggar, ditegakkan hukuman had kepada mereka. Tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih. Terjaga darah-darah kaum muslimin. Jika syariat Islam ditegakkan di atas muka bumi ini. Namun jika tidak ditegakkan, yang terjadi terjadi pembunuhan di sana sini. Mungkin hampir tiap hari kita mendengar berita pembunuhan. Baik yang dibunuh itu adalah diracun, baik racun sianida atau yang lainnya, yang kasusnya nggak selesai-selesai, atau dibunuhnya karena ada penjambret atau ada pemalak atau yang semisalnya perampok, atau karena yang lainnya, banyak kasus pembunuhan. Mungkin hampir tiap hari kita mendengarnya. Bagi yang tetabak, yang terus update, mungkin dia akan mendapati setiap hari berita pembunuhan. La haula wala quwata illa billah. Seolah-olah darah manusia itu seperti darah ayam yang tiap hari dipotong. Nas'alullah salamah wal afiyah. Yang demikian karena tadi tidak ditegakkan syariat Islam. Di antara sebabnya, membunuh 5 tahun selesai, 10 tahun keluar dari penjara, atau 20 tahun baru keluar. Aman, baik, nggak jera orang. Bahkan keluar dari penjara bunuh lagi, dan seterusnya. Allahul musta'an. Baik. Pernah waktu di Yaman di sana itu kalau berkelahi, di Yaman itu bebas orang megang senjata. Jualan senjata seperti jualan HP. Jualan peluru seperti jualan apa? Di pasar-pasar, di emperan, orang buka emperan gitu. Kalau kita kan buka emperan, terus yang dijual apa? Buah-buahan, HP second dan lain sebagainya. Ini buka emperan yang jual peluru, mortir dan seterusnya. Bebas. Masing-masing kabilah punya kekuatan. Taib, setiap orang yang baru lahir, kalau dia laki-laki, langsung dibelikan senjata. Dari lahir udah punya senjata dia. Taib, dan kemana-mana keluar rumah mesti nenteng senjata. Ini di Yaman. Taib, Anehnya, ya, sempat kita menyaksikan mereka berkelahi. Ya. Kita kan biasa berkelahi ya. Oh, kalau anak-anak kita berkelahi, lempar-lemparan apa gitu, apa yang di apa ini dipegang dilempar. Ya. Bahkan mungkin ada pedang, ada pisau ditusukkan. Ya, kalau orang-orang apa ini orang-orang Indonesia. Di sana berkelahi dia. Padahal bawa senjata. Senjatanya disimpan dulu. Nah, padahal emosi ini udah muncak. Kita orang asing, ya, takut. Takut kita ngumpet. Khawatir, berondong. Nah, tapi senjatanya disimpan. Yang itu juga nyimpan senjata. Gulat. Nah, Allah musta'an. Karena tadi kalau dia membunuh temannya, dia juga harus dibunuh. Nah, jadi masih sadar ya. Nah, karena dia tahu kalau dia membunuh dia akan dibunuh lagi. Nah, sehingga aman ya, walaupun mereka pegang senjata, ketika berkelahi nggak pakai senjata, pakai tangan kosong. Ya, sampai pukul-pukulan berdarah, ya, pakai tangan kosong. Baik. Sampai di mana tadi itu? Nah, tiga perintah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Bani Israel agar mereka tidak saling menumpahkan darah, hukumnya haram, ya. Yang kedua, mereka tidak saling usir. Nah, wala yukhrij ba'dhum ba'dha, tidak saling mengusir, haram hukumnya. Ya. Sebagaimana juga dalam Islam, enggak boleh saling usir-mengusir. Nah. Wa idza wajadu asiran minhum, namun jika mereka mendapati tawanan, tawanan itu yang merupakan orang Yahudi, ya, wajib alaihim fida'uh, maka wajib bagi mereka untuk menebusnya, dan mereka pun menebusnya. Fa'amilu bil akhir wa tarakul ulayain, mereka mengamalkan yang akhir, yaitu menebus tawanan dari kalangan Yahudi, dan mereka tidak mengamalkan dua yang pertama tadi, tidak mengerjakan dua yang pertama tadi. Nah, fa'ankarallahu alaihim dzalik, maka Allah mengingkari perbuatan mereka karena hanya melakukan perintah yang ketiga. Perintah yang pertama dan kedua tidak dilaksanakan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab, wa huwa fida'ul asir, yaitu menebus tawanan. Wa takfuruna bi ba'd, dan kalian mengingkari sebagian isi Alkitab yang lain, wa huwal qatl wa ikhraj, yaitu kalian saling bunuh dan kalian saling usir. Wa fiha akbaru dalilin ala anna limana yaqtadi fi'lal awamir wajtina bin nawahi. Dalam ayat ini juga terdapat dalil yang besar yang menunjukkan bahwasanya iman, na'am, konsekuensinya iman itu mengharuskan, ya, mengharuskan pelakunya atau orang yang beriman untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kalau mengaku beriman, maka harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini konsekuensi keimanan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa anal ma'murati minal iman, dan bahwasannya apa yang Allah perintahkan itu bagian daripada iman. Allah taala, Allah berfirman, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu dari kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Ketika mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagian yang lainnya. Wa qad waqa'a dzalika fa akhzahumullah, dan itu telah terjadi pada mereka, itu mereka mengingkari dua perintah pertama dan hanya melaksanakan perintah yang ketiga. Fa akhzahumullah, maka Allah hinakan mereka, orang-orang Yahud atau Bani Israel. Wa sallata rasuluhu alaihim, dan Allah jadikan rasulnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguasai mereka. Jaya kaum muslimin di saat itu. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakutila man kutil, terbunuhlah orang-orang yang terbunuh dari kalangan Yahud, wasubiya man subi minhum, dan tertawanlah orang-orang yang tertawan dari mereka. Wa ujliya man ujliya, dan terusirlah naam orang-orang yang terusir dari sebagian mereka. Naam. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila syaddil adzab. Dan pada hari kiamat ya, mereka akan dikembalikan atau dicampakkan kepada azab yang pedih. Ai a'lamu. Ai a'lamu, yaitu azab yang paling berat. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Allah Maha tahu. Summa akhbara ta'ala 'anil sababi alladhi awjaba lahumul kufr bi ba'dil kitab wal iman bi ba'dih. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang sebab yang mewajibkan kepada mereka atau mengharuskan mereka mengingkari sebagian isi Alkitab dan mengimani sebagian yang lainnya. Allah kabarkan tentang sebabnya. Sebab kenapa mereka mengingkari sebagian isi Alkitab dan mengimani sebagian isi yang lainnya. Faqal, apa sebabnya? Ulaika alladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah. Karena mereka membeli kehidupan dunia ini. Lebih memilih kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat. Tawahamu annahum in lam yu'inu hulafa'ahum hasala lahum 'ar. Atau tuhimu ya. Yang demikian karena mereka kalau enggak nolong kelompok musyrikin yang menjadi sekutu mereka ya, ketika musyrikin ini yang satu dengan musyrikin yang lain perang, ketika Yahudi yang ini yang bersekutu dengan musyrikin ini tidak menolong sekutunya, hasala lahum ar, maka mereka akan dicela, mereka akan diejek. Oh katanya teman gitu kan, maka akan diejek. Fakhtarun nar alal ar, maka mereka lebih memilih an-nar, neraka, daripada al-ar, daripada naam celaan. Fakhtarun nar alal ar, mereka lebih memilih neraka. Kenapa neraka? Karena mereka nanti saling perang. Padahal enggak boleh saling perang Yahudi dengan Yahudi. Balasnya adalah an-nar, neraka. Tapi mereka lebih memilih ini, lebih memilih saling perang daripada apa? Dicela ya, sama sekutunya. Ya, dicela sama sekutunya. Falihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, fala yukhaffafu anhumul adzab, maka tidak akan diringankan azab dari mereka. Bal huwa bakin ala syiddatihi, bahkan akan kekal berada di atas azab yang pedih. Wa la yahsulu lahum rahah bi waqtin minal awqat, dan mereka tidak akan mendapatkan istirahat sedikit pun. Ya. Ketika diazab di dalam neraka, mereka tidak akan mendapatkan istirahat sedikit pun. Ya. Wa lahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Ay yudfa anhum makruh. Ya. Itu tidak akan ditolak dari mereka. Naam, perkara-perkara yang dibenci. Tidak akan ditolong. Enggak ada yang bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberi waktu istirahat ya, ketika diazab. Nah, nasallallahu salama wal afiyah. Nah. Ini kondisi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Bani Israel atau Yahud, na'am, yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Selesai dari penjelasan ayat yang ke-84 sampai 86. Naam, dan insyaallah ayat yang selanjutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naam, sebagai faedah atau pelajaran dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an. Selama ayat tersebut tidak mansukh ya, dan yang lainnya. Wajib bagi kita untuk mengamalkan isi Al-Quranul Karim, tidak memilah-milih. Nah, tidak memilah-milih, melainkan semuanya wajib bagi kita untuk mengimaninya dan kita mengamalkannya.